بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخواني في الله رحمني warahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang sampai saat ini masih memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat menjalankan salah satu kewajiban yang telah diperintahkannya kepada kita, yaitu salat maghrib yang kita lakukan secara berjamaah. Kita juga tidak lupa untuk selalu bersyukur atas karunia yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita berupa dinul Islam, agama Islam. Sehingga kita kemudian menjadi pemeluknya dan menjadi bagian dari kaum muslimin. Kemudian kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan kekokohan dan kekuatan kepada kita semua agar selalu dan senantiasa berada di atas agama yang mulia ini hingga ajal menjemput kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwa tidak ada nikmat yang paling besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang hamba setelah nikmat Islam, kecuali nikmat dianugerahi niat yang baik dan pemahaman yang benar. Karena segala macam kerusakan yang terjadi, baik dalam hal yang berhubungan dengan akidah ataupun ibadah, penyebab utamanya adalah niat yang jelek dan pemahaman yang salah. Sedangkan niat yang baik dan pemahaman yang benar, itu akan mengantarkan seseorang untuk beragama dan menjalankan perintah agama ini dengan baik dan benar. Oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, nikmat yang besar setelah Islam adalah Allah menganugerahi kita semuanya niat yang baik dan pemahaman yang benar. Keduanya akan menyelamatkan kita di dunia dan juga di akhirat. Ikhwan fill din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Niat yang baik adalah hal yang sangat kita butuhkan dalam melaksanakan segala perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah telah menyatakan dalam firman-Nya, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Dan tidaklah mereka itu diperintah, melainkan agar mereka beribadah kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, mukhlisina lahuddin, dengan memurnikan seluruh amalan yang dilakukannya itu semata-mata untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang masyhur, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, innamal a'malu binniyat, wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala amalan itu bergantung kepada niat, dan setiap orang akan mendapati apa yang telah diniatkannya. Karena segala amalan itu bergantung kepada niat, maka niat hendaknya menjadi sesuatu yang paling penting untuk kita perhatikan. Bahkan wajib untuk kita perhatikan. Jadikan segala amal perbuatan kita itu didasari oleh niat yang baik, agar amalan yang kita lakukan itu betul-betul berwujud sebagai amalan yang soleh dan dapat diterima tentunya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena amalan yang soleh itu hanya akan terwujud apabila didukung dengan niat yang baik. Tetapi sebaliknya, niat yang baik tidak bisa merubah amalan yang buruk menjadi baik. Dengan demikian, ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, peranan niat dan dampak niat yang baik terhadap amalan itu sangat besar sekali. Yang menunjukkan hal ini diantaranya adalah, pertama, sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna allaha kataba alhasanat wasayyi'ah thumma bayyana dhalik. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menuliskan segala hal yang berhubungan dengan kebaikan-kebaikan dan segala hal yang berhubungan dengan kejelekan-kejelekan. Thumma bayyana dhalik, kemudian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan, faman hamma bihasanatin fa'amilaha katabahallahu 10 hasanatin ila 700 dhi'fin ila adha'afin katsiratin. Maka barang siapa yang melakukan atau barang siapa yang berkeinginan, yang berniat, yang bertekad, punya tujuan untuk melakukan kebaikan, kemudian dilakukannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencatatnya sebagai 10 kali lipat kebaikan, hingga 700 kali lipat kebaikan, hingga berlipat-lipat banyaknya. Wa man hamma biha falam ya'malha katabahallahu hasanatan kamilatan. Tetapi sebaliknya, siapa yang berniat, punya tujuan, punya cita-cita, punya keinginan, ingin melakukan satu kebaikan tetapi tidak jadi dilakukannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencatatnya sebagai satu bentuk kebaikan yang sempurna. Luar biasa. Ya. Ini menunjukkan dampak niat yang baik. Kalau seseorang punya niat yang baik, ingin melakukan satu kebaikan, kemudian sampai dilakukannya, jadi dilakukannya, maka akan dicatat sebagai 10 kali lipat kebaikan, hingga 700 kali lipat, hingga berlipat-lipat banyaknya. Tapi kalaupun tidak jadi dilakukan, karena sudah punya tujuan, sudah punya niat, sudah punya keinginan untuk melakukan kebaikan, maka Allah subhanahu wa ta'ala tetap akan mencatatnya sebagai satu bentuk kebaikan yang sempurna. Wa man hamma bisayyi'atin fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidatan. Wa man hamma biha falam ya'malha katabahallahu hasanatan kamilatan. Tetapi sebaliknya, siapa yang punya tujuan, siapa yang punya niat, siapa yang punya keinginan untuk melakukan satu kejelekan, kemudian dilakukannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencatatnya sebagai satu kejelekan yang sempurna. Tapi kalau seandainya berniat, berkeinginan, bertujuan untuk melakukan satu kejelekan dan tidak jadi dilakukan, maka Allah subhanahu wa ta'ala justru akan mencatatnya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Jadi ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sesungguhnya niat yang baik itu akan senantiasa memotivasi kita, mendorong kita untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Kalau seandainya segala niat yang baik dalam yang ada dalam diri kita itu kemudian diwujudkan dalam bentuk amalan yang baik, niscaya akan berbuah pahala yang sangat besar. Tapi kalaupun tidak jadi, tetap akan dicatat sebagai satu kebaikan. Tapi ingat, kalau ternyata yang tertanam dalam diri kita itu niat yang jelek, maka ini akan melahirkan kejelekan. Baik diwujudkan dalam bentuk amalan ataupun tidak. Kalau kemudian diwujudkan dalam bentuk amalan, tentu amalan yang dimaksud adalah amalan yang jelek, maka akan berbuah kejelekan. Demikian pula kalau seandainya tidak. Oleh karena itu, maka hendaknya masing-masing kita memperhatikan perkara ini. Karena salah satu perkara yang dapat menyelamatkan kita dari berbagai macam kerusakan, baik akidah maupun ibadah dan lain sebagainya, adalah niat yang baik. Kemudian yang kedua, pengaruh niat terhadap amalan adalah seperti apa yang dikemukakan oleh Imam Abdullah Ibn Mubarak rahimahullah. Beliau mengatakan, rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyyah, wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyyah. Berapa banyak amalan yang kelihatannya kecil, sederhana, tetapi menjadi besar dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala lantaran didukung oleh niat. Dan sebaliknya, betapa banyak amalan yang kelihatannya besar tetapi nilainya menjadi kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala juga oleh lantaran niat. Amalan yang kecil bisa besar nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika didukung oleh niat yang baik. Namun sebaliknya, amalan yang besar akan menjadi kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala nilainya ketika didukung oleh niat yang jelek. Inilah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi di atas mengatakan, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala amalan itu bergantung kepada niat. Jadi intinya bukan besar dan kecilnya, bukan banyak dan sedikitnya, tetapi hal yang pertama akan ditilai itu adalah dari sisi niat. Apakah yang memotivasi seseorang melakukan amalan tersebut ridha Allah, niat yang baik, ataukah bukan? Jangan sampai kita semua menjadi golongan orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala segala amalannya hanyalah haba'an manthura, bagaikan debu yang berterbangan alias tidak ada nilainya sama sekali. Kemudian yang ketiga, adanya niat adalah merupakan sebab bertingkat-tingkatnya nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah dalam hadis tadi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, wa inna malikulli mri'in manawa. Sesungguhnya setiap orang itu akan mendapatkan apa yang telah diniatkannya. Meskipun bentuk amalannya sama, tetapi pahala berbeda-beda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua itu lantaran niat. Setiap orang akan mendapati apa yang telah diniatkannya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempatnya, adanya niat, niat yang baik akan dapat menghilangkan penyesalan ketika melakukan satu kebaikan. Baik kebaikan yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun kebaikan yang berhubungan dengan manusia. Boleh jadi seseorang ketika malas melakukan amal soleh, rezekinya malah banyak. Tetapi ketika dia mulai sadar, mulai rajin melakukan amal soleh, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak waktu yang digunakannya untuk Allah, maka membuat rezekinya sedikit berkurang. jika orang tadi mempunyai niat yang baik dalam dirinya, maka apapun yang diterimanya tidaklah membuat dirinya menyesal. Tidak ada istilah menyesal. Kenapa? Terlalu banyak waktu yang digunakan untuk ibadah. Atau misalnya seseorang melakukan kebaikan kepada temannya, karena landasannya adalah niat yang baik, maka ketika tidak mendapatkan perlakuan yang sama dari temannya, itu tidak membuat dirinya menyesal. Meskipun mendapatkan istilah air susu dibalas dengan air tubuh. Karena kebaikan yang dilakukannya terhadap temannya semata-mata untuk mencari ridho Allah, bukan ridho manusia. Oleh karena itu, niat yang baik ini akan menghilangkan adanya penyesalan ketika seseorang melakukan kebaikan. Baik kebaikan yang ada hubungannya langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala, ataupun kebaikan yang berhubungan dengan sesama manusia. Ikhwanifidin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Niat yang baik ini kaitannya sangat erat dengan keikhlasan. Karena sesungguhnya yang dimaukan dari niat yang baik itu adalah adanya keikhlasan. Oleh karena itu, para ulama dalam setiap pembahasan tentang niat selalu masuknya kepada keikhlasan. Karena sekali lagi, yang dimaukan dari keikhlasan itu, dari niat itu adanya apa? Keikhlasan. Jadi setiap kali dibahas tentang niat, maka nanti akan masuk ke dalam bab keikhlasan. Dan keikhlasan maknanya adalah ifradullahi ta'ala bil qasdi fitta'ah. Mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal tujuan ketika melakukan ketaatan. Artinya, ketaatan apapun yang dilakukan, itu tujuannya semata-mata untuk Allah dan dalam rangka mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena dorongan riya, tidak juga karena ada unsur-unsur sum'ah ingin didengar. Tetapi semua amalan, semua ketaatan yang dilakukan tujuannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Murni dan dalam rangka mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah sesungguhnya yang harus ditanamkan dalam diri setiap muslim ketika melakukan ketaatan terhadap Allah. Bahkan para sahabat berdoa, memohon kepada Allah agar segala amalannya itu betul-betul murni untuk Allah dan dalam rangka mendapatkan ridho Allah, bukan ridho yang lainnya, seperti sering dilakukan oleh sahabat Umar ibn Khattab. Tiap kali melakukan amalan, beliau selalu memohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar jangan sampai ada unsur-unsur yang lain di dalam amalan yang dilakukannya itu. Beliau sangat mengharapkan agar semua amalan yang dilakukannya semata-mata mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, penting juga kiranya kita mengetahui hal-hal yang dapat menghilangkan nilai keikhlasan. Dan para ulama sudah banyak menjelaskan tentang masalah ini. Antara lain, yang pertama adalah hubbus syuhrah, senang ketenaran, senang kepada popularitas. Hubbus syuhrah, senang ketenaran, senang kepada popularitas adalah penyakit yang bisa menghilangkan keikhlasan. Dan senang ketenaran juga merupakan penyakit yang biasa menjangkiti para talabatul ilmi, para penuntut ilmu dan para da'i ilallah. Maka kita harus waspada sebagai para talabatul ilmi, sebagai penuntut ilmu. Hendaknya kita bersihkan diri kita dari keinginan-keinginan yang tidak benar. Satu di antaranya adalah keinginan untuk tenar, terkenal, populer. Demikian juga menjadi kewajiban bagi para du'at ilallah, para da'i-da'i ilallah, untuk menghindar dari penyakit yang satu ini. Senang popularitas, senang ketenaran. Kemudian para ulama juga menjelaskan ada beberapa ciri atau tanda di mana seseorang itu sudah mulai senang ketenaran atau hubbus syuhrah. Di antara tanda-tanda tersebut adalah yang pertama, kecondongan untuk melakukan perbuatan yang dengan itu dapat menyebabkan adanya ketenaran. Boleh jadi amalan yang dimaksud adalah amalan yang baik. Tetapi kalau seseorang ketika melakukan hal tersebut dalam rangka dirinya terkenal atau populer, maka ini sudah terjangkiti dengan penyakit hubbus syuhrah. Ya. Terutama amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan orang banyak. Karena kalau amalan-amalan atau perbuatan yang berhubungan dengan orang banyak, ini tentu menjadi perhatian semua orang. Seperti misalnya amal jama'i. Amal yang dilakukan secara berjamaah. Ini kita harus waspada. Jangan sampai ketika kita masuk dan melakukan dan bergabung dalam amal jama'i tersebut, kemudian ada perasaan supaya kita terkenal. Ini tanda yang pertama. Kemudian tanda yang kedua, adalah hubbul mukhalafah. Senang melakukan penyelisihan. Melakukan perbuatan-perbuatan yang aneh. Ya. Nyeleneh. Tujuannya supaya apa? Supaya cepat terkenal. Karena memang cara yang paling cepat seseorang bisa terkenal adalah ketika melakukan hal-hal yang aneh. Berseberangan dengan banyak orang. Ketika seseorang melakukan hal yang tidak biasa dilakukan oleh orang lain, ini akan membuat dirinya terkenal. Atau sengaja membuat penyelisihan. Sementara yang lain sudah sepakat, kemudian dia malah membuat penyelisihan. Ini akan membuat dirinya cepat terkenal. Dan para ulama juga menyebutkan bahwa langkah yang seperti ini adalah langkah di mana seseorang akan cepat mendapatkan ketenaran. Dan ini adalah hal yang berbahaya. Dan kita bisa lihat dalam kehidupan nyata bahwa banyak sekali orang-orang yang ketenarannya jauh melebihi keilmuannya. Ya, kalau ilmunya tidak seberapa, tapi ketenarannya sangat luar biasa. Kenapa? Salah satunya adalah karena membuat penyelisihan. Kemudian yang ketiganya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, adalah hubbun nisbah al-amal ilaihi. Senang apabila ada amalan, ada perbuatan yang dinisbatkan kepadanya. Nah, biasanya orang ini akan melakukan segala sesuatu supaya orang itu mengenal dirinya sebagai orang yang paling baik, paling hebat, paling giat. Akhirnya menjadikan dirinya terkenal. Nah, ini ikhwan fillah rahimakumullah, di antara tanda-tanda adanya penyakit hubbus syuhrah. Senang ketenaran, senang popularitas. Senang kalau namanya disebut-sebut. Senang kalau semua orang mengenalnya. Dan ini sekali lagi penyakit yang berbahaya yang akan mempengaruhi atau bahkan menghilangkan nilai keikhlasan. Kemudian yang kedua yang dapat menghilangkan nilai keikhlasan selain hubbus syuhrah adalah hubbul madhi. Senang mendapatkan pujian. Senang mendapatkan pujian juga merupakan penyakit yang biasa menjangkiti para thalabatul ilmi dan du'at ilallah. Jadi yang paling sering terkena virus senang mendapatkan pujian adalah para penuntut ilmu. Pertama. Kemudian berikutnya adalah para da'i ilallah. Pujian dari manusia adalah sesuatu yang memang tidak bisa kita hindari. Namanya orang awam, biasanya ketika melihat ada seorang penuntut ilmu sudah hafal sekian hadis, hafal sekian ayat, hafal sekian surat dari Al-Quran, maka akan memberikan pujian yang terkadang berlebihan pujian itu. Atau namanya orang awam ketika melihat ada seorang da'i ilallah yang bagus, yang hebat, maka akan memberikan pujian yang terkadang berlebihan. Nah, hendaknya para thalabatul ilmi, para du'at ilallah ketika menghadapi hal-hal yang seperti ini, itu tidak kemudian tertipu. Tidak kemudian menjadikan dirinya senang kepada berbagai macam pujian. Para thalabatul ilmi, para du'at ilallah hendaknya menjadikan sama antara pujian dengan celaan. Tidak ada bedanya. Jangan sampai lebih menonjolkan kesenangan terhadap pujian. Dan takut akan celaan. Akan tetapi seharusnya mensejajarkan, menganggap sama antara celaan dengan pujian. Sehingga ketika ada pujian datang, itu tidak membuatnya terpengaruh. Demikian pula ketika ada celaan datang, tidak juga membuat semangatnya hilang. Ya. Sudah mondok sekian tahun kok baru hafal sekian surat dari Al-Quran. sudah mondok sekian tahun kok baru sedikit hafal hadis. Ini celaan. Ketika ada celaan datang, hendaknya jangan sampai membuat patah semangat, tapi justru tetap bertahan. Demikian halnya ketika pujian datang. Jadikan sejajar antara pujian dengan celaan. Ya. Sehingga kita sebagai para thalabatul ilmi, sebagai penuntut ilmu, tidak terpengaruh baik ketika mendapatkan pujian ataupun ketika mendapatkan celaan. Adapun kalau kita hanyut, kalau kita tertipu dengan berbagai macam pujian, ini akan berpengaruh terhadap nilai keikhlasan yang ada dalam diri kita, atau bahkan bisa jadi keikhlasan itu menjadi hilang. Akhirnya apa yang kita lakukan tidak lagi dalam rangka mengharap ridho Allah, akan tetapi demi mendapatkan pujian dan sanjungan dari manusia, waliyallahu billah. Kemudian yang ketiga, yang dapat mempengaruhi nilai keikhlasan atau bahkan menghilangkan keikhlasan adalah melakukan satu amalan dengan tujuan untuk mendapatkan kelezatan dunia atau dalam rangka mendapatkan harta benda. Yang ketiga ini juga sama, termasuk penyakit yang biasa diderita oleh para thalabatul ilmi dan du'at ilallah. Tidak sedikit dari orang-orang yang telah meluangkan waktunya untuk belajar agama, tetapi tujuannya untuk mendapatkan harta. Demikian juga banyak sekali para du'at ilallah yang berdakwah di jalan Allah. Tujuan utamanya bukan agar manusia itu mendapatkan hidayah, bukan agar manusia itu mengenal yang baik dan yang buruk, akan tetapi semata-mata untuk mendapatkan harta benda. Kalau sudah seperti ini keadaannya, maka akan hilang nilai keikhlasan. Dan amat disayangkan. Ya. Thalabul ilmi, menuntut ilmu menjadi sesuatu yang sia-sia. Berdakwah kepada Allah juga sama. Jika tujuannya hanya ingin mendapatkan harta benda. Kemudian yang keempatnya adalah melakukan amalan dalam rangka mendapatkan syahwat dunia. Syahwat dunia yang dimaksud di sini adalah wanita. Menuntut ilmu tujuannya supaya jadi seorang ustadz, nanti dapat ustadzah. Ya. Pengen ustadzah, mondok sajalah. Setelah mondok, nanti pasti dapat seorang ustadzah. Atau menginginkan seorang wanita, di mana ternyata wanita ini keluarganya termasuk keluarga yang perhatiannya besar terhadap ilmu agama. Akhirnya, orang yang menginginkan wanita tersebut terpaksa menghabiskan waktu barang setahun dua tahun untuk belajar agama terlebih dahulu. Nanti kalau sudah selesai, saya akan melamarnya. Itu tujuan dan niatnya sudah lain. Ya. Demikian pula du'at da'i ilallah. Bahkan lebih riskan lagi kalau da'i ilallah. Karena yang namanya para da'i itu hubungannya dengan banyak orang. Yang didakwahi itu bukan hanya laki-laki saja tetapi juga para wanita. Bukan hanya ikhwan saja tetapi juga akhwat. Fitnah yang lebih besar. Fitnah jadi besar, terutama yang berhubungan dengan wanita. Oleh karena itu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, mulai saat ini kita harus berupaya untuk memperbaiki niat, tekad, tujuan, keinginan yang ada dalam diri kita. Dengan tujuan, niat, dan tekad yang baik, maka akan melahirkan keikhlasan. Di mana segala yang kita lakukan dari kebaikan ini semata-mata tujuannya mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan bukan ridho yang lainnya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Itu kaitannya dengan masalah niat yang baik. Adapun pemahaman yang benar, pemahaman yang benar yang dimaksud tentu saja pemahaman yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah. Dengan pemahaman para salaf, para sahabah, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan para ulama. Kemudian, Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan bahwa yajibu ala kulli nadhirin fi dalilin syar'i mura'atu ma fahimahu minhul awwalun. Wajib bagi setiap orang yang melihat, yang menelaah dalil-dalil syar'i, Quran dan Sunnah, untuk memperhatikan apa yang telah dipahami oleh generasi umat pertama, yaitu para sahabat. Karena apa yang telah dipahami oleh mereka, ahra bis-shawab, lebih tepat kepada kebenaran atau lebih dekat kepada kebenaran. Jadi tidak ada alasan lagi bagi kita untuk keluar dari apa yang telah dipahami oleh para salaf. Dalam hal ini para sahabat. Karena apa yang telah dipahami oleh mereka, itu lebih tepat untuk dikatakan benar. Daripada apa yang dipahami oleh generasi yang datang setelahnya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian, salah satu wasilah di mana kita akan dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala niat yang baik dan pemahaman yang benar adalah ta'allum, belajar ilmu agama. Mempelajari ilmu agama dengan benar. meluangkan waktu dan kesempatan untuk belajar ilmu agama. Ini salah satu wasilah di mana dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kepada kita niat yang baik dan pemahaman yang benar. Kalau kita jauh dari majelis ilmu, kalau sampai tidak ada waktu yang kita luangkan untuk menuntut ilmu agama, maka kita akan semakin jauh dari niat yang baik dan pemahaman yang benar. Kalau kita sudah jauh dari niat yang baik dan pemahaman yang benar, maka kita akan semakin jauh dari kebenaran. Kalau kita sudah jauh dari kebenaran, maka kita akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang sesat. Wala'iyadu billah. Jika kita ingin semakin merapat kepada kebenaran, maka salah satu upayanya adalah pelajari kebenaran itu. Kemudian amalkan kebenaran itu. Mempelajari kebenaran di antaranya adalah dengan menuntut ilmu agama. Hadir di majelis-majelis ilmu. Tidak ada kata lelah. Tidak ada istilah, enggak ada waktu dan tidak ada kesempatan. Karena kesempatan yang kita miliki hanya sekarang ini. Bukan besoknya lagi. Bukan nanti seminggu kemudian. Bukan pula nanti sebulan ke depan. Tidak. Tapi kesempatan dan waktu yang kita miliki adalah hari yang kita hadapi. Ini. Ya. Kita tidak tahu ajal kita kapan. Kita tidak mengerti kapan Allah Subhanahu wa taala akan menjemput kita. Jadi sebetulnya kesempatan dan waktu yang kita miliki itu hanya sempit, tidak panjang, tidak banyak. Maka kalau seandainya kita sia-siakan, kita akan termasuk ke dalam orang yang rugi. Ya. Sementara waktu itu sesuatu yang besar nilainya, kadarnya, sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Qur'an, wal asri, demi masa. Jadi manfaatkan dengan baik. Jangan sampai tidak ada waktu untuk belajar ilmu agama. Sediakan waktu. Sediakan kesempatan di sela-sela kesibukan kita. Karena hanya itu yang akan membuat kita selamat. Bukan yang lainnya. Ya. Setidaknya kalau kita duduk di majelis ilmu, maka kita akan merasa tenang, merasa dekat dengan Allah, akan selalu tersadarkan dari khilaf kita, dari kelalaian kita, ya, yang sudah kita lakukan. Dan di majelis ilmu kita akan berjumpa, bertemu dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, yang punya tujuan sama, yaitu mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Akan bertemu dengan orang-orang yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya kalau bertemu dengan mereka, kita pun akan sama seperti dengan mereka. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mudah-mudahan kalimat singkat ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan kita memohon kepada Allah agar senantiasa dianugerahi niat yang baik, kemudian pemahaman yang benar, agar kita menjadi orang-orang yang dicintai dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wallahu a'lam bishawab.